Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah subhanahu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Shalatan wa salaman ala rasulillahil karim. Pendengar RRI yang kami muliakan, saudara-saudara kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang kami cintai. Semoga pada hari ini kita tetap berada dalam kondisi yang sehat, mendapatkan berkah dan ketenangan dalam ibadah yang mulia ini, dan insya Allah mendapatkan kebaikan serta pahala. Pada pertemuan ini kita coba untuk melihat ayat-ayat Allah yang maha mulia pada surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah merupakan pengakuan yang tulus dari Nabi Adam, dan ini juga menunjukkan bahwa ketika kedua-duanya tergoda, maka kedua-duanya juga lah memohon ampun dengan bahasa qala, mereka berdua. Jadi Allah Subhanahu wa taala konsisten dalam bahasa. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap image sebagian orang bahwa Hawa termasuk orang yang berpotensi atau pernah menjerumuskan Adam, ini tertolak. Iya. Karena kedua-duanya, kalau seandainya bahasa yang image itu terbentuk, ada Adam digoda Hawa, maka yang seharusnya yang berdoa dulu adalah Hawa, bukan Nabi Adam, karena dia yang dulu bersalah. Tapi dalam bahasa Al-Quran ini, qala, kedua-duanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, jika tidak engkau ampuni kami dan rahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang tulus dari seorang hamba yang bernama Adam alaihissalam. Inilah menunjukkan bahwa tabiat manusia itu tidak sama dengan iblis. Tabiat iblis pembangkang. Tabiat manusia yang punya hati nurani, dia awalnya mungkin terjerumus kepada dosa. Tetapi ketika dia masuk, sampaikan, dia membalikkan segala sesuatu, kembalikan kepada hati nuraninya, maka dia akan berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan jika engkau tidak ampuni kami, rahmati kami, termasuklah kami orang-orang yang merugi di sisimu. Nah, anak cucu Adam harus berprinsip seperti ini. Maka Nabi mengatakan, kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak manusia pasti punya kesalahan dan kekhilafan. Tetapi wa khairul khotta'ina tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang yang mau bertobat. Artinya bukan orang-orang yang terjerembab pada kesalahan berkali-kali. Ini kita waspadai semuanya. Bahwasanya bagaimana sikap kita dalam hidup ini dapat mengimplementasikan sifat-sifat Adam ini dalam kehidupan. Jangan mungkin kedudukan kita sebagai bos, sebagai GM, direktur, ada kesalahan kepada anak buah, tapi kita tidak mau minta maaf, kita tidak mau berlembut-lembut kata kepada mereka. Mari kembali, ini kembali jadi pelajaran kita. Karena maghfirah dan rahmat Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan penuh keampunan, bulan penuh rahmat, harus kita jadikan sebagai bulan mengambil berkah. Supaya apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang rugi di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, orang yang tidak diampuni dosanya, orang tidak dimaafkan kesalahannya. Masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan sedikit pun manfaat dari masuknya Ramadan pada dirinya. Ya. Itu Ustaz mungkin. Iya, mungkin saya ingin menambahkan di sini sedikit Ustaz Hanafi, bahwa pengakuan Adam alaihissalam dan Hawa terhadap dosa yang mereka lakukan ini pengajaran yang baik sekali bagi masyarakat kita saat sekarang ini, di mana mengakui kesalahan ini sesuatu yang kadang-kadang berat. mengakui padahal jelas bahwa itu adalah kesalahan dia, adalah dosa yang ia lakukan pada masa lampau atau sesuatu yang jelas nyata, tapi dengan berbagai upaya ya, dia menutupi kesalahan itu tadi. Walaupun menutupi kesalahan itu dengan melakukan kesalahan yang baru lagi, dengan dosa yang baru lagi. Oleh karena itulah ini pelajaran yang disampaikan Adam alaihissalam. Ya, padahal kalau kita lihatkan di sini sebenarnya Adam alaihissalam itu ya bisa dikatakan tidak berdosa. Karena apa? Karena dia digoda. Digoda oleh iblis. Dan dia pun sampai-sampai iblis bersumpah di hadapannya sebagaimana kajian kita pada hari yang lalu. Jadi sehingga termakan sumpahlah ya Adam alaihissalam terhadap apa yang disumpahkan oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa tergodalah Adam dan dilakukanlah apa yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dia tetap mengakui bahwa itu adalah dosanya. Gitu sahabat. Jadi itulah yang membedakan antara iblis dengan Adam alaihissalam, betul. Dan itulah yang membedakan kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan iblis yang kekal abadi nanti di dalam neraka wal'iyadzubillah. Iya. Artinya iblis ini sudah dia tahu kesalahannya, tapi dia berusaha mencari pembenaran atas perbuatan maksiatnya tersebut. Iya. Dan yang kedua, dia limpahkan, dia timpakan kesalahannya itu kepada orang lain. Iya. Itu perbuatan iblis. Seolah-olah Adamlah yang salah dalam kasus dia tidak mau tunduk kepada Allah. Iya. Tidak mau sujud. Padahal itu kesalahan dia. Dan yang ketiga, Nabi Adam juga merasa bersalah atas dosa, tapi mengakui dosa tersebut atas kesalahannya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau seandainya manusia itu sudah benar melakukan kesalahan, misalnya koruptor gitu, Ustaz, tapi tak mengaku, ini sama nih kira-kira, Ustaz. Sama lah. Sama iblis. Sama dengan iblis gitu. Lebih hina lagi dia daripada iblis, istilahnya begitu. Iya. Karena tak mau mengakui kesalahan. Orang yang tidak mau mengakui kesalahan atas kelakuannya, atas dia melaksanakan maksiatnya tersebut, itu sama dengan iblis. Saya menganggap dia sudah bermental ganda. Artinya mental yang baik itu sudah hilang. Istilahnya tercap hatinya untuk tetap tidak mengakui kesalahan walaupun dia bersalah. Ini sudah bahaya ini. Dan ini menunjukkan mentalnya itu mental sudah bobrok. Iya. Tapi kalau kita lihat ini, Ustaz, dari ayat ini, ketika Allah berfirman qala rabbana zalamna anfusana, ini mengindikasikan orang apapun dia, ketika dia mengakui kesalahannya, Allah masih menerima mereka itu untuk kepada kebaikan. Udah pasti. Jadi jangan kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya kita penuh dengan kekhilafan dengan hari-hari sebelum Ramadan yang sudah kita lalui ini, atau bulan Ramadan yang sebelumnya, kita masih diberikan Allah kesempatan. Ya Allah. Begitu. Dengan kita mengucapkan ya Allah, ampunilah kami ya Allah, berikanlah kasih sayangmu ya Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak. Karena ayat yang kita kaji pada saat ini adalah mengindikasikan kita itu jangan sampai kita putus asa. Betul. La taqnatu. Karena orang mungkin merasakan saat nanti, aku sudah banyak dosaku, ada begini. Banyak dosaku katanya. Tapi tidak mau dia melihat bagaimana Allah itu sebetulnya lebih daripada itu. Artinya Allah itu memberikan kasih sayang itu lebih daripada apa yang diakunya tadi. Ingat rahmat Allah. Sebanyak-banyak dosa manusia, pasti ada kesempatan bagi dia. Ternyata apa bedanya iblis dan Adam pada sisi lain? Pengakuan aja. Pengakuan saja. Itulah yang meluluhkan kemarahan Tuhan. Iblis tak mengakui kesalahannya. Itu mengatakan bukan aku yang salah, itu gara-gara Adam itu katanya. Sementara Adam mengatakan, aku salah ya Tuhan. Nah, yang pertama dihukum Allah dengan kemarahannya, karena dia bersikap sombong, tak mengakui kesalahan. Yang kedua, Allah memberikan pelajaran kepadanya, hikmah kepadanya, atas pengakuannya. Dan saya yakin, atas pengakuan Adam inilah, maka dia kemudian dimuliakan Allah sebagai Nabi yang pertama diutus Allah ke permukaan bumi. Iya, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi menyimpulkan pula bahwa dari ayat ini dapat kita lihat tiga tahapan daripada taubat itu sendiri. Yang pertama adalah pengakuan terhadap dosa yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah bahwa adanya muncul an-nadamah, penyesalan terhadap dosa yang pernah ia lakukan. Dan yang ketiga adanya rasa yakin, yaitu tadi Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adanya rasa yakin bahwa Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa itu tadi. Iya. Maka kita pun setelah memohon ampun kepada Allah, setelah mengakui dosa kita, kemudian kita menyesali an-nadamah, kemudian kita yakin bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, maka segeralah, kata Syekh Mutawalli Sha'rawi, perbaiki kehidupan Anda. Betul. Kalau tadi Anda adalah seorang peminum minuman keras, maka tinggalkanlah segera itu. Iya. Dan jangan lagi menunda-nundanya. Begitu juga kalau Anda adalah orang yang senantiasa melalaikan sholat, maka segeralah laksanakan sholat itu dan belajarlah untuk sholat. Iya. Dan ketiga, kalau sekiranya Anda adalah orang yang mengabaikan selama ini puasa, ingatlah bahwa mungkin saja Ramadan itu tidak akan berulang bagi Anda tahun-tahun yang akan datang. Jadi ada semacam pemikiran yang cerdas. Iya. Antisipasi yang begitu baik. Betul. Maka di salah satu doa yang baik pada bulan Ramadan ini adalah, ya Allah, berbaiki diriku dan jadikan Ramadan ini terbaik bagiku. Iya. Jika seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang akhir bagiku, jadikanlah dia yang terbaik di antara Ramadan yang pernah kulalui. Iya. Yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita, Ustaz. Iya. Sehingga ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, ada keyakinan yang muncul di dalam diri kita bahwa insyaallah Ramadan ini akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Begitu. Dan itu tidak akan didapat kecuali dengan ibadah yang betul-betul ikhlas. Betul. Yakin dia. Betul. Jadi di sini saya melihat betapa nikmat ibadah itu didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya. Iya. Ketenangan jiwa itu, kata Sahibul Hikam, Syekh At-Ta'illah As-Sakandari mengatakan bahwa tanda-tanda amal itu diterima Allah dan berbuah nanti di akhirat, dia sudah dapatkan sebagian kecil hasilnya di dunia. Contoh, amal solehnya baik, hatinya tenang, masuk bulan Ramadan dia merasa begitu dekat dengan Betul. Allah. Dan buah dari itu lagi, anak-anaknya patuh, anak-anaknya tertib, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, hidupnya menjadi bahagia. Itu di antara buah. Namun Allah sengaja menunda yang lain sampai dia bertemu Allah pada hari kiamat. Yaitu kata Allah, wa ana allazi ajzi bih. Iya. Saya langsung akan membalasnya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat juga dalam ayat ini, Ustaz, bahwa Adam yakin sekali kalau sekiranya Allah tidak mengampunkan dosanya, kalau sekiranya Allah tidak mengampunkan dosanya, maka dia menjadi orang-orang yang sangat merugi. Ya. Jadi kerugian totalitas itu adalah kerugian dikala Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengabulkan doa kita, tidak lagi mendengarkan istighfar kita, dan tidak lagi mengampunkan dosa-dosa kita, wal'iyadzu billah. Jadi itulah kerugian yang sebenarnya. Artinya dengan kata yang lain, bahwa orang yang paling merugi di dalam bulan Ramadan ini adalah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk beribadah, sehingga Allah tidak mengampunkan dosanya. Subhanallah. Orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah dan tidak pula meminta ampun kepadanya, sehingga Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya, wal'iyadzubillah. Iya, dalam hal ini juga yang namanya bertobat itu, Ustaz, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi ini bukan diperuntukkan saja untuk orang-orang yang bersalah. Untuk orang yang tidak bersalah pun mesti, karena dalam ajaran kita itu ada diperintahkan untuk istighfar, bertaubat kepada Allah setiap saat. Betul. Bahkan setiap habis sholat kita selalu membaca astaghfirullahaladzim, kan itu. Begitulah selanjutnya dari istighfar tersebut. Itu menandakan apa? Begitu banyak kita istighfar, begitu banyak kita akan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar yang berbahagia, shaimin dan shaimat yang kami muliakan, sangat senang bersama dengan Anda-anda semua. Tetapi waktu telah sampai pada akhir acara. Kami senantiasa mengajak kita untuk tetap mengabadikan nilai-nilai Islam dalam hidup kita dan berusaha untuk memperbaiki kita, diri kita, keluarga kita kepada jalan yang baik. Terutama momen Ramadan ini kita jadikan sebagai sebuah cara untuk memperbaiki diri agar kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin. Dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kami dari TV Musafir Al-Azhar mengucapkan selamat berpuasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Dan juga doa-doa kami agar kaum muslimin muslimat berada dalam kondisi yang sehat, dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan ridho serta berkah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.